Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi akramana bisyahri Ramadan wa anzala fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul mannan, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sahibil mu'jizati wal bayan. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina muhammadin alladhi tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihir raghaib wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adati kulli ma'lumin lak. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amma ba'du. Ashabal fudala, masyayikhana al-a'izza, wa ulama'ana al-ajilla, para alim, para bapak kiai, para ibu nyai, masyayikh, asatid, segenap pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Rambipuji dari jajaran syuriah, tanfidiyah dan banom-banomnya, para sesepuh, pinisepuh yang dimuliakan, yang sama-sama kita ta'zimi, pejabat pemerintah dalam semua tingkatannya, bapak camat bersama jajaran musbika, bapak kapolsek dan para anggota, bapak dan ramil juga para anggota, bapak kepala desa, para perangkat desa, tokoh-tokoh masyarakat yang kita hormati, rekan-rekan panitia, konco-konco santri, sahabat-sahabat ansor, sahabat-sahabat banser yang kita banggakan dan kita doakan semoga selalu istiqomah berkhidmah kepada para ulama, membentengi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, berperan serta menjaga kedaulatan negara dan keutuhan NKRI yang merupakan harga mati. Amin Allahumma. Bapak, Ibu, para jamaah, insya Allah malam ini panjenengan semua termasuk orang-orang terpilih, termasuk orang-orang yang beruntung dihimpun dan dikumpulkan Allah di majelis yang istimewa, majelis yang oleh Rasulullah disebut sebagai Raudhatul Jannah, taman surga. Karena untuk bisa hadir di majelis semacam ini bukan hal yang mudah. Buktinya banyak orang yang enggak mampu dan enggak mau datang ke majelis ilmu semacam ini. Ana sing wis tekan nggon balik mulai karo nggawa balon. Ada yang sudah duduk manis di majelis ini tapi sik gak bener ngomong-ngomongan dhewe ambek koncone. Lah iki kok pojokane kok. Malah ana isik sing dolanan HP. Mari moto aku ceklek. Terus diupload gawe status. Aku ngerti statusnya lagi ngaji bareng Anwar Zahid. Mudah-mudahan majelis yang kita ikuti malam ini bisa menjadi wasilah agar sisa-sisa umur yang diberikan Allah kepada kita ini benar-benar menjadi umur yang barokah. Karena orang amal itu enggak mesti. Kadang amal itu kelihatannya sepele, tapi ternyata itu yang barokahnya gede. Ketoknya. Alah wes kadung. Ketoknya amal itu remeh, sepele, tapi ternyata besar barokahnya. Ini saya cerita tentang fakta. Ada orang itu orang biasa. Menurut saya dia enggak punya amalan-amalan yang spesial, enggak punya ibadah-ibadah yang khusus dan istimewa. Enggak, malah orangnya tidak berjaji. Tidak ngeromesi itu. Wong biasa. Profesinya juga TNI AD, Tani Angkatan Doran. Dia cuma sregep ngaji ngono. Subhanallah. Ketika dia meninggal itu sudah nampak menurut saya karomah. Bayangkan dia meninggal itu lagi musim penghujan, bahkan kuburan itu berngecembong air. Banjir. Lo anehnya tanah yang dikeduk menengok atau menengok ngupui wong. Tanah yang dikeduk untuk kuburannya dia itu sama sekali enggak ngembes. Padahal ndukur iku lho kelem banyu. Lho tanah sing dikeduk damel kuburane niku lho. Ngembes mawon mboten. Lho anehnya lagi dikedukkan kuburan itu di cepitannya pohon jati. Lho itu akarnya sama sekali enggak ada. Saya itu berpikir, ini akar paraknya kemana? Niku saestu. Lho sebalike ya, ana wong e ketoke ahli ibadah, ketoke. Tapi nek karo tangga-tanggane resek. Tanggane wis berusaha apik tapi dekne gak gelem apik. Tangga lek duwe apa-apa ya do ngeteri, do maringi tapi dekne gak gelem ngimbangi. Disapa malah meletot. Wonten mboten sing model ngoten niku? Wong e ya teko. Nganggo kerudung warna apa? Bareng mati lho. Lah kok wis diketokno eleke. Mati niku nun sewu. wetenge melembung. Begitu mau dimandikan sama Mudin, arep disuceni, dipenek wetenge. Lha niku kotorane iku ora metu teko ngisor. Enggak kok brodol teko ngisor ora, dipenek lep. Iso berubul-berubul keluar dari nya. Iya sepurane pancen wong elek tak congor-congorno. Ambune Masya Allah. Mudin sing nyuceni ku sampe njinjak-njinjak. Berubul-berubul teko. Iya cocotnya. Terus dikafani. Ini kain kafan ki nek ngukur wis dilebihi wisan ukurane. Dipocong teko sirah, sikile gak cukup. Walik gantian dimulai mocong teko sikil, sirahe gak cukup. Padahal nek ngukur wis dilebihi. Akhire ya terpaksa ditekuk melungker. Loh, kate dibudalno nang kuburan diwadahi pendosa. Ya mesti mosok diwadahi rantang. Lho iku bareng kate dipekul, gak ono sing kuat. Bingung keluargane, akhire golek ambulan. Kuasane Allah, golek ambulan yo gak nemu. Yo mbuh pas hari itu ambulan kok yo rame charterane. Golekno kolte sing biasa digawe ngangkut jeruk. Oleh bareng wis diunggahno no bae kol iku sing duwe kol metu bengok-bengok. Kolku kate digawa nandi? Aja didukno, gelundungno mudhun meneh. Akhirnya terpaksa diusung nganggo gledhekan. Bareng tekan kuburan dibuka kate dilebokno kubur ambune basine ndak betahi wong. Wis karo wong-wong iki langsung diuncalno ngono. Diuruki nek idek-idek ambek misuh-misuh. Tibake ya modar saiki. Ya Allah. Lu ngaji ngene iki aja dianggap sepele. Soale lek berdasarkan hadis sahih niku nggih. Inna lillahi ta'ala malaikatan sayyaratan. Iku ngerti artine tak kok mantuk-mantuk. Ngantuk kok matane meloro. Nek tolong nek durung paham aja mantuk-mantuk. Bingungno penceramah. Penceramah nyawang jamaah iku tujuane kanggo ngukur tingkat kefahamane jamaah. Nek jamaah wis paham, dilanjut keterangane, gak usah dibaleni. Lah nek jamaah durung paham, keterangane dibaleni. Lah ukuran jamaah paham atau tidak, penceramah itu melihatnya dari sikapnya. Kalau jamaah mantuk-mantuk, oh berarti wis paham, gak usah dibaleni, dilanjut keterangane. Lek durung paham, biasanya kan domblong. Lah iki mang aneh, aku sik maca arape kok wis mantuk-mantuk. Kok bingung aku. Makane tolong nek aja macak pinter. Sing bingungno aturane iki wong macak pinter, dianggep pinter kok gak iso apa-apa, dianggep macake kok kaya wong pinter. Wong ora tau napa ndok pesantren, ora tau belajar kitab kuning, ora tau ngaji. Macake ngalang-alangi syekh. Jubahe rangkep itu. Sorban dawane 2700 meter. Tasbih gawedhi-gedhi, wong tasbih ora teko kayu, wong kelopo direnteng-renteng. Ngembingungno wong. Ngene, Bu. Sak temene Gusti Allah iku duwe malaikat-malaikat yang ditugasi untuk keliling. Bahasa Inggrisnya the ngelencer. Jadi ono malaikat sing tugase ngelencer ngelei khalaqah-khalaqah zikir, ngelei majelis-majelis ilmu. Nek wis ketemu kayak ngene iki, malaikate melu gabung ngelumpuk. Terus undang-undang koncone, halumuni, come here, come here. Ki malaikate teko Inggris. Malaikate teko Mudira ya kena, kena. Ngono. Hei, mrene yo. lumpuk nang kene lho, Kaliwining. Ana pengajian. Akhirnya malaikat sing diceloki grutuk-grutuk-grutuk-grutuk ngumpul demi Allah. Iki sing teko manusianya sama malaikatnya jauh lebih banyak malaikatnya. Makanya sampean sing kudu ngantuk merem-meremo. Masih sampean merem iki dikepung malaikat, ibu-ibu sampean ku dipangku malaikat. Makanya tolong ojo ngentut ya. Saken malaikate. Lho malaikat lek wis ngelumpuk ten mriki sami istighfar nyuwun ngapura dateng Gusti Allah atas dosa-dosae sedaya jamaah sing rawuh ten majelis niki. Lah nek sing njaluk sepura iku malaikat, sing istighfar niku para malaikat mesti diijabahi dening Gusti Allah. Lha niki enake wong ngaji niku. Dijalukno sepura dosa-dosane dateng Gusti Allah, sing njalukno sepura malaikat. Lah penjalukane malaikat iku mesti dituruti dening Gusti Allah. Sampeyan lek mari ngaji ngene iki dosane sampeyan resik. Halo. Lah nek dosane wis bersih, atine bersih, sampeyan ku ndonga sak ndonga dikabulno Allah. Jaluk sak jaluk dituruti Allah. Iki lho rahasiane. Lapo wong biyen niku dongane mandi-mandi. Soale atine resik ora kakean dosa. Lah nek wong saiki dongane kok gak pati mandi, soale atine ya do kotor ya do kakean dosa. Halo. Mangkane kula niku lek ngaji ten kampung-kampung, ten desa-desa, ana kiai sepuh ndonga najan ora fasih, tak amini tenanan. Soale kuwi atine resik ikhlas dongane disembadani Allah. Ale kiai desa ki kan urung iso gawe proposal. Ora wani ngrubah kwitansi, ya ora tau ngurangi nol. Ora fasih nek ndonga, Allahumma inna nasaluka salamatan piddin wa nafiyah tampil jasadi wa jiyadah tampil ngilmi wa barokah tampil rejeki tobatang qoblal maut rokematan ngindal maut makepirotan bangkedal maut awin ngalai nafi sangkarotil maut tak amini sampai aku. Ana ustaz-ustaz anyaran ya najan fasih le ndonga. Aku wegah kon amin. Fasih Allahumma inna nas'aluka. Nas'aluka. Salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fir rizqi. Ana muni kopi nganti intil-intile merotoli. Aku males ngono. Ngono iku soalé wis kepinteran gawe proposal. Ya wani ngrubah kwitansi, kulino ngurangi nol. Ini rahasia estubu. Wong biyen donga kadang-kadang Jawa nyel. Enggak ono arepe babar pisan. Anggite sampean donga sing mandi iki donga nganggo bahasa Arab ngono. Ngomong sak ngomong bahasa Arab idongane mandi. Kaya-kaya wis tau urip nggone Arab 950 taun. Nang warung mbayari kopi e bahasa Arab. Pinten, Bu? 5000, Dik. Nah, kate mbayari ya bahasa Arab. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tokno duwike, Bu. Duit 10000 kan susuk 5000. Susuk dibalekno. Nampani susuk ya bahasa Arab. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sing duwe warung ketularan ngelus dodo karo bahasa Arab. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Enggak. Doa yang diijabah Allah, didengar Allah, itu doa yang pakai bahasa hati. Hati sing bersih nyambung dateng Gusti Allah. Lah wong biyen iki kadang donga gak ana arepe, Jawa nyel lho, tapi mandi wong atine resik. Nek dipikir yang guyokno kadang-kadang dongane nyuwuk lara untu nang dongane godhong pari godhong waluh ora mari tambah abuh. Ya waras kok. Saiki ana untu lara mbok diwacan sebulno malah mentek-mentek kok. Ana wong udunen nrimo didongan iki dul kono ana Semar gawe pundung upilku irung ora sida dadi udun. Cuthekno upil urung diusapno ya waras kok. Lah aku tau udunen ya tak wacano donga kuwi, tak usapno upil irung lah kok tambah manak telu ayo. Lho saestu niku Mbah Yai Khalil Bangkalan Madura Waliullah niku nate ditamoni Bupati Bangkalan nalika semono nyuwun donga. Bupati Bangkalan niku duwe gawe, punya hajat mantu, waktu itu lagi musim hujan, njaluk tolake udan ten gene Mbah Yai Khalil Bangkalan. Mbah Yai kula badhe mantu lan niki musim udan, kula kuwatir nek udan, nyuwun ijazah, nyuwun donga supaya mboten udan. Ngoten langsung Mbah Khalil niku mundhut kertas nang ngarepe ngoten ditulis eret-eret-eret. Nek kiai iki ngono, dijaluki donga iki apa sing nang ngarepe ya kuwi dadi syarat ya iku dadi donga. Nek dijaluki kok terus leren mlebu nang kamar golek krepekan, lha iku dukun. Kaya ana kertas langsung ditulis eret-eret-eret-eret dilempit diparingno bupati. Iki pasang nang dhuwure lawang. Aja dibuka nek hajatmu gorong mari. Sebelum hajatmu selesai jangan dibuka. Enggih Kiai, enggih Kiai. Manut nang Kiai. Dipasang tenan nang dhuwure lawang. Saestu Bapak Ibu. Pas dinane bupati duwe hajat, sekitar Madura ki udan deres ra karuan, udan campur banyu. Iya. Lho daerahe bupati niku teletek wae ora. Gremis cilik mawon mboten, terang benderang. Kaget bupati. Begitu hajatnya selesai, bupatine penasaran. Iki sakjane sing ditulis Mbah Yai Khalil iki donga apa? Kok cek mandine wong liyane udan kaya ngono kok kene terang. Iki sing ditulis iki ayat kursi ta ayat meja. Surat ikhlas atau surat gak patek ikhlas. Penasaran. Akhirnya dibuka, dicokok dibuka terus diwaca. Bareng diwaca tulisane bupati lek ngguyu lakak-lakak ha ha ha ha. Ternyata sing ditulis Mbah Yai Khalil dudu donga. Kata-kata sing jorok. Tulisane ngene. Lho tulisan ngono lho dilempit kok iso dadi donga. Mergo atine bersih. Kula eling pernah ngaji daerah selatan. Itu saya mau naik panggung digodhog karo wong sing ora bejaji. Wis rada tuwa. Nganggo baju lengan pendek, wis kumel bajune. Nang benike iki wis mreteli telu. Mbledeh nganggo kopiah wis mbawuk. Sarunge ngepir. Sandal jepit sisian. Aku dirangkul dinasehati. Nasihatnya sederhana. Dibisiki kupingku. Gus, nek pidato sing ikhlas nggih. Ya cuma ngono. Mboten nenten arape lek nasihati kula. Ya cuma Gus, nek pidato sing ikhlas nggih. Ngono iku semancep nduk nggone ati kula. Bukan hanya mancep ndok ati sampai njedhok tok gone utek. Lha apa? Salahe mecicil ae. Njedhok tekan utek. Lu mancep nasihat sing cuma Gus, nek pidato sing ikhlas nggih, kula dikon ikhlas. Lho ngoten niku kula kate munggah panggung, goleki ondo lho ra ketok. Beli yang perkara eling ngomongane Gus, nek pidato sing ikhlas nggih. Kalau sampai dituntun panitia diunggahno panggung. Munggah panggung goleki kursi iki ora ketemu. Muter. Ya mergo sik terngiang-ngiang nasihate mau lho, Gus. Nek pidato sing ikhlas nggih. Bareng ketemu mik tak tekel aku salam ceramah e korat karet kaco gara-gara kelingan bar diomongi, Gus. Nek pidato sing ikhlas nggih. Nah, mari ceramah kan terus dikei mangan. Biasane ngono, mbuh iki kok ana mangane mbuh enggak. Lho kula mangan iki lho Bu. Wis nyendok. Kating ngemplok iki lho gak kolu. Perkara seeling nasihat sing mancep no atiku. Gus. Nek pidato sing ikhlas nggih. Kula mulih numpak mobil, biasanya kan kula nggayer merem Bu istirahat. Niku gak iso merem wong rasane kaya wong e nos pinggirku nang aku dibisiki. Gus. Nek pidato sing ikhlas nggih. Tekan omah kula turu niku ipen-ipenen. Rumangsaku ya petuk wong mau nang aku dibisiki. Gus. Nek pidato sing ikhlas nggih. Lho saking mancepe nasihate wong niku ten ati. Kula niku bar niku iso ikhlas tenan. Diundang pidato ceramah ten pundi mawon meh 5 wulan lho. Kula mboten nate mikir sangu, duit, amplop wis gak mikir. Tapi iku wis suwe misalnya. Wis lawas kejadian. Serondok lali aku. Mbah iki mau kok kelingan. Padahal nek nasihati ora ana dalile, ya mboten nganggo golecane ora. Kathek gele sallallahu alaihi wasallam mboten nggih namung Gus. Nek pidato sing ikhlas nggih mandi. Iki kok coba anak sing tiru ngono. Aku mudhun nang dibisiki, Gus. Ya gak mandi nek cangkemmu. Sepurane Pak tak cangkem-cangkemno. Saya bahasanya kasar, mohon izin dan mohon maaf. Sampeyan lek kepengin sing halus ya kapan-kapan ngundang kiai bangsa halus. Ya demit to begecil ana undangan. Kadang dilokno ceramah cek kasare. Bagi saya kasar itu enggak masalah kok, yang penting kan laris. Nek laris akeh sing ngrungokno cepet nyebare. Ceramah halus lek gak payu. Walus ceramahe tapi sing teko cuma wong pitu, sing limo ngantuk, sing loro turu. Aku ya siap resiko kok diarani kasar, paling resikone gak diundang maneh ndok kene. Tak apa-apa nggon liyane sak akeh. Tidak semua yang kasar itu jelek. Kadang kasar ya dibutuhno. Gak kabeh sing halus iku apik, kadang halus ya nyilakakno. Nelumut iku halus. Ngliwatono kejlungup sampean. Parut iku kasar tapi ya dibutuhno mbek ibu-ibu, nggih mboten? Kasar-kasare parut gak ndadekno mrucut, tambah ndadekno lulut. Apa maneh kasar-kasare janggut? Gak ndadekno merengut, malah ndadekno ngerakut tok. Allahumma sholli ala Muhammad. Wis mangkane lek ten gene ngaji ngeten iki jenengan karo ndonga. Iki wayahe donga jenengan diijabahi Gusti Allah. Wis ringkese ngene. Golek acara ngaji niki wis mari jenengan mule malaikat-malaikat ya melu bali. Bali nang ndi? Ya nang alame. Masuk no pantai ulo balik nang alame engkau terus ditakoni ambek Gusti Allah min aina jiktum hei para malaikat tekon di awakmu no. Niki ten hadis diceritakno wa huwa a'lam Gusti Allah ya wis ngerti tapi Gusti Allah sik takon padahal wis ngerti pancen Gusti Allah gayane yo ngono iku. Ya wis ngerti cuma isek takon. Kula sampean dikongkon tiru. Senajan sampean ku wis ngerti lek tonggo sampeyan kate nang pasar, takono. Cek tambah akrab, nyambung silaturahim. Ya wis ngerti lek kate nang pasar wong nganggo pakaian ngono, nganggo tas blonjo jelas kate nang pasar. Takono, aja kok ketemu tonggo mbidek ta. Nang lambene lincip, alise gathok, cangkeme rung gathok ngelumpuk. Iku rai ta silit plembungan. Bu. Bu. Ngerti tonggo kate nang pasar ya takono. Nang pasar, Mbak. Ngono. Nah sing ditakoni, "Eh iya, Dek, kate blonjo." Ngono lho. Aja kok sing ditakoni jawabe gak genah. Nang pasar, Mbak. Gak. Kate tandur. Ya iku sing garakno lambene ditapuk kaya perkara ngono iku. Eh wong pinter-pinter ya tiru ngono kok. Saman tingali lek tepak ana upacara iku. Kok sing dadi inspektur karo komandan upacara lak wong pinter-pinter. Ya wis padha ngertine lek sing upacara ku ya wis siap dimulai. Ngono komandane ya sik laporan nang inspektur padahal wis padha ngertine. Lapor, upacara siap dimulai. Inspektore yang janaki laksanakan. Siap, laksanakan. Padahal wis padha ngertine. Masa ana inspektur dilapori komandan. Lapor, upacara siap dimulai. Wis ngerti. Malaikat ditakoni Gusti Allah, "Teko ndi malaikat?" Jawab, "Saking kali wining, rambi puji. Lapo nduk kono? Kathah tiyang ngaji. Sing ceramah sapa?" "Anwar Zahid." "Wong Bojonegoro iku ta?" "Nggih. Sing areke manis iku." "Nggih. Akeh ta sing teko, wathah. Terutama ibu-ibu kan sami ngefan." Ada yang dari tadi enggak mendengarkan kata-katanya tapi masih terpana memandang wajahnya. Ngono karo batin, oh gak padha ya karo kaset. Ana sing biciki kancane, "Heh, ternyata ganteng asline." Ana sing ngono. Lah terus wong-wong sakmono akeh kok padha nglompok iku kepingin napa? "Kepingin swarga jenengan." "Kepingin swarga?" "Nggih." "Lah wong-wong iku wis tau weruh swarga ta?" "Dereng." "Durung weruhe kepingine ngono. Umpama weruh swarga temen lak tambah kepingin ya malaikat ya." "Nggih, Beh." Lah terus iko kok ketoke ana sing wedi jeketet iko? "Oh nggih, nika wong wedok nika wedi." "Wedi apa malaikat?" "Wedi neraka jenengan." "Lha apa kok wedi?" "Rumangsa salah, uripe kakean dosa, lambene ndremimil, kakean ngrasani tangga. Pancen lambe kudungan ya ngoten niku." Nah wong lungguh karo tangga jejer-jejer. Ketok anake tangga ku luwe edok digoncekno arek lanang. Lambene mulai delok to, delok. Wis ganti neh lanangan sing gondol. Wong keingine gapro kok saiki fiksen. Cicine nambahi, "Iya anjen arek iku paling ya wis lecek." Pancen wong wedok ngapunten Bu nggih. Sak ketoke mripat ya diomong, sak krungune kuping ya di omong. Halo. Aku gak ngaku ya ngono. Mripate ketok apa ya diomong, kupinge krungu apa ya diomong. Ana tangga sugih selametan. Gorok sapi pitu wong suge di sate, mesti sate ini sak kepel-kepel ya diomong sate kok njoba gosong jero mentah wong suge gue dikai sate cilik-cilik ya diomong sate ya sak laler-laler wong suge nak meleki yang ini dunya sak munakai di gopo becek lho becek tekan omah sing duwe gawe disuguhi apa nang ndukur meja ya diomong kabeh ketok roti ya diomong nyuguhi tamu karo roti jamur plastiknya sampe mbawuk kaya ngene iki dipangan nek mendem pinggire ana gedang ya diomong gedang kok kempir-kempir kaya Mbah cah dikatut-katutno pinggire ana onde-onde ditemok onde-onde cek atose lha iki diantemno kiri kok bongko kiri dikai teh diombe seruput ya teh orang ngalor orang ngidul dikai mangan soto di sendok ya diomong soto rasane kok kaya uyuh jaran pokoknya diomong kabeh ketok kemanten nih lho diomong kemantene lanang guanteng kemanten wedok wayu ya diomong mantene pantes ya serasi kaya zaman kerajaan aku kok eling kaya film-film India kok kemantene sing lanang guanteng dan sing wedok welek jemburis ya diomong manten lanangnya paling picek orang ketok matane orang arek ganteng yang ngono kaya ngerabi bekakas ngono iku iku lo rosokan tekondi di kelompoknya engkau mantene sing wedok wayu dan sing lanang welek merongos ya diomong kebangetan ya manten wedok ilo ngipi apa arek ayune kaya ngono kaya iso dirabi garangan nanyang-nanyangan engkau mantene sing lanang elek sing wedok ya elek ya diomong innalillahi wa inna ilaihi rajiun afdhalu dzikri la ilaha illallah iku lho mantene sing lanang elek sing wedok elek sisan so anake lho rupane piye dadi apa sing ora diomong ana kiai diundang ceramah diomong kiai diundang ceramah nang tekane dhisiki ya diomong kiyaine gak payu ya ngono iku acara urung apa-apa kok wis teko ketara nek njaluk mangan paling bojone nomah ora masak engko tekane telat ya diomong kiai jual mahal peh lari sesenenge telat ceramah suwi ya diomong ceramah ngatokno wong bokong panas sikil geringgingen yang silo sendeklu sembujung belajar ono enak karek ngoceh engko ceramah sedilu ya diomong diundang ngoyo-ngoyo tenan-tenan ceramah cuma sedilu cret kaya pitik nitik sangutok ngono antrine telung tahun bayare larang loh iki sing ditepuk tangan iku lho ta makasih mangkane tiyang niku wedi wedi disiksa neraka ning jenengan lha wong iku wis tau weruh neraka ta malaikat dereng lurung tau weruh neraka e wedine kaya ngono umpama weruh neraka temenan lak tambah wedi ya nggih pe endingnya hadis lho sing penting Bapak Ibu yang pentingnya ujungnya hadis Gusti Allah terus dawuh ngene he para malaikat saksenono ya kabeh wong sing teko nduk majelis pengajian niku dosa-dosane tak sepuro. Mangkane bejo sampeyan bengi iki lho iso teko nduk majelis iki, sampean dijalukno sepuro malaikat, didongakno malaikat, dosa-dosa sampeyan bersih di sepuro Gusti. Terlebih kita mau menyambut kedatangan tamu agung namanya bulan suci. Aku takon sampean jawab. Taman misalnya kate ketekanan tamu agung kate ditamoni Pak Bupati you know. Kira-kira sampean persiapan apa mboten? Mbok gak semangat belas sampean misalnya sampean kate duwe tamu kate ketekan tamu Pak Bupati Bu Bupati kira-kira sampean persiapan apa mboten? Yo iya wong kate duwe tamu agung persiapan rumah dirapikan aku gak ngomong dibersihkan kok nek rumahe diresiki mbok rubuhno mbok entekke omahmu cat-cat sing wis nglontok dicat ulang pokoke yo dirapikan spray-spray sing wis mbawuk tayumen niku yo diganti sing anyar dikake parfum jeding-jeding dikosek persiapan wong kate duwe tamu padha karo panitia iki lho. Panitia kate duwe tamu Anwar Zahid. Persiapan aku wis dijemput patwal mulai teko Lumajang. Panitia sak mobil karo polisi patwal wis jemput aku teko kono. Buanter. Untuk ini langsung dipapak Ansor Banser. Aku dicengkerem. Sopo ae gak oleh ndemok aku. Ngono. Nah aku cilik dicengki wing Banser kawet gede. Persiapan tempat transit, aku dilebono omah transit, tak pikir mangan tiba-tiba gak. Durung maksudnya paling yongko wong ana persiapane kok. Aku ketok ya tak lerek ae. Asline ya rada luwe ya ana. Emang kate njaluk mangan ya sungkan aku. Ya tak empet dadi iki ceramah iki ambek gemeter aku kok. Tak pikir transit ya mangan sik ngono tibake gak. Padahal ya wis ngerti lho panitiane aku lek mari ngene kate pindah. Mestine ayo mangan sik. Enggak. Yuk persiapan. Terus nekakno tukang sound system. Sak sound systeme ora tukange tok. Terus nekakno iki tukang nginceng iki. Terus ana sponsore. Iki iya ya. Iki dalam rangka panitia yo persiapan. Terus gawe panggung, persiapan nyambut tamu, dikei kambal, walaupun kambale gak kabeh sing ketutupan meh ngarepe tok. Wes lebih-lebih tamu yang akan datang adalah bulan suci Ramadan. Bulan di mana Allah mencurahkan rahmat, maghfirah, ridho, barokah, bebas dari neraka. Bahkan ada bonus besar namanya Lailatul Qadar. Bulan tempat pembakaran dosa. Jadi Ramadan itu artinya bulan tempat pembakaran dosa. Dosa-dosa kita terbakar habis selama Ramadan. Kulon jenengan ibadahnya tepak, ibadahnya leres. Makanya zaman kuno, zaman kuno ki zaman aku durung ana. Wong biyen nek ngarani zaman kuno makuno. Zaman kuno ki artine aku durung ana, makuno makku ya durung ana. Kuwi nek kate wulan Ramadan, orang-orang itu pada membuat colok, bahasa Inggrisnya the oncor, yang terbuat dari gombal mukio, terus timbel-mbel, disujeni, pereng, kemudian dicelupkan ke lena gas, yo, terus diincepkan di pinggir pintu atau di gawangannya latar ya. Nanti menjelang maghrib disumet, dibakar sampai habis jadi abu. Gombal ini sampai entek jadi latu diobong. Ini sesungguhnya adalah peringatan kepeling ngelingno masyarakat bahwa akan datang bulan yang membakar habis dosa-dosa kita. Sebagaimana gombal mukio sing digawe oncor habis dibakar oleh api. Iki nek mung ngisi Ramadan kok bener dosa-dosamu kobong tek kaya dene oncor iki, entek dadi latu. Alhamdulillah. Paham? Ning saiki wis gak pati usum oncor ngono. Saiki diganti kembang api karo mercon. Ya meskipun dilarang kayak apa ya namanya mercon ini ya seono ae angger poso Ramadan. Nggih mboten? Nggih. Orang nganggo janjian ya sak Indonesia, pokok kate Ramadan bakul mercon mblader. Iki wis mulai akeh. Iku ya kena nggo simbol mercon lak padha to. Asline utuh terus disumet mercone mbledos. Ber! Hancur berkeping-keping. Lha apa? Ya pancene mercon yo ngagetno ngono kuwi kok. Ana ta mercon di Sumet meledos crut. Mercon napa crut. Mercon tenanan. Dosamu yo entek berkeping-keping ngono kuwi. Wong biyen iki nek nuturi anak putu nganggo lambang, nganggo simbol. Ora kakean dalil. Mbah ora dirungokno. Tapi mengena. Bojone bapak tua nglairno duwe anak, dislameti. Lah supaya anak iku birrul waliden, bekti karo wong tua loro. Lah wong tua loro ki bahasa Arabe wali-walidayya. Ga iso muni wali-walidayya dikongkon gawe jajan iwel-iwel. Wali-walidayya, iwel-iwel lho padha to. Mumpilen ilate sek kaku-kaku ga iso muni Arab. Ate didalili syammir khairan fatrukil bagha. Syammir cancut taliwondo, semangat membara, khairan melakukan kebaikan. Amar ma'ruf iki fatruk meninggalkan albagho kelacutan nahi mungkar syamir khairan fatrukil bagho angel syamir dadi semar khairan diwaca gareng fatruk diunekno petruk bagho dadi bagong dadi syamir khairan fatrukil bagho malah diwaca semar gareng petruk. Zaman pikir to. Sunan Kalijaga lek Sunan Kalijaga nek dalil aja kalah karo kodhok. Lho kuwi dalil apa? Maksudnya kodhok iki nek untuk kenikmatan iki do syukur nang Allah. Dikai nikmat banyu udan iki do ngaji dhewe-dhewe. Rungokno lek mari udan kodhok padha ngaji. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum krungumu tung tung tung tung ngaji la ing sagar dung la azidan nagum wala ing kafar dung enggak pati iso yo kul huwallahu ahad kul huwallahu ahad engko doke ra iso ngaji yo kul ing kuntum kul ing kuntum kul ing kuntum wong kabeh-kabeh do muni tung ana kodhok sing ora gelem muni tung yo dikerayah karo kanca-kancane dipecoi nang jero banyu ora kerasan akhirnya mentas noratan ana Pak Lurah numpak sepeda motor keterak meletet lapo kodhok kok meletet soale dikai nikmat ora gelem muni tung ayo to nyaut kok lapo kodhok kok nganti meletet nasibe soale dikai nikmat ora gelem muni wong kancane do muni tung dhek kok ora gelem muni tung nasibe meletet. Sampean yo ngono dikai nikmat ra karuan karo Gusti Allah. Lah sampean kok ora gelem muni tung. Akhire nasibe sampean yo iso melet. Ora kodhok-kodhok sedaya. Nah, Sunan Kalijaga ndawuhi ngono, dalil kadang cuma ngono. Mosok kok kalah karo sapi? Lho kuwi dalil apa? Wong sapi iki nek bar mangan dikai kenikmatan ke do syukur kok. Dhuwit tebon dipangan bar ngono ya syukur do muni alhamdulillah. Sapa ngomong persis no? Makasih. Jare Sunan Giri aja kalah karo tawon. Tawon kuwi mabur sak mabur do zikir. Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah. Saking ngene krungune sampean asline iku Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah. Tak percaya cekel siji templekno kupingmu. Engko lak cetha. Ya Allah. Biyen nek dalil ngono-ngono iku gawe lambang tapi mengena. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi Ramadan itu bulan di mana Allah mencurahkan rahmat, maghfirah, ridha, barokah, bebas neraka, Lailatul Qadar. Sapa sing iso nerima? Koe. Ya wong sing siap. Sapa sing gak iso nerima? Ya sing gak siap. Tak kasih contoh ya. Sampeyan ngertos gelas niki mboten? Ngertos gelas niki mboten? Oke, gelas ini andaikan saya sokkan air, saya suntekan nih loh air, dia bisa menerima dan air itu iso mlebu, syaratnya gelasnya kudu buka, betul? Nek gelasnya tutupan tak gerocok banyu kaya apa, tak soki banyu kaya apa, gak kira iso nompo, gak kira iso kelebu, soale tutupan, betul? Syaratnya kudu mengo, mengo. Syaratnya kudu buka, buka ae lungguhe aja sampai oh ya gayik. Gelasnya gak tutupan, buka. Tapi opah, yik. Itu gerocok banyu yang kutah kabeh. Utawa gelasnya buka, tapi miring. Disoki banyu yang goling. Apa maneh mengkurep. Mesti gerocok kaya apa ora klebu. Supaya iso nampa, iso klebu. Di samping bukaan ya kudu mlumah. Mapane ngena. Pikirane kok tekan kono lho. Maksude atine sampean ku bukaen nang mlumao. Engko diiseni rahmate Allah bleng mlebu. Diiseni magfirah Allah bleng mlebu. Diiseni barokah ridho bleng mlebu. Digerojok Lailatul Qadar bleng mlebu. Lah nek mering angel mlebune omane mengkurep memang kurep ya kudu dicuthi isik ben iso mlumah embo ra dunung karepmu Allah kok lah. Wes nyumbang 5000 gak usah rewel. Nyumbang 5000 rewel. Sing sumbangane akeh meneng ae. Rungokno saiki. Ngeten. Di bulan Ramadan ini ada kewajiban puasa. Puasa itu bahasa Arabnya shaumun. Hurufnya telu, shad, wawu, mim. Tiga-tiganya huruf ini bolong. Shad hurufnya bolong. Betul? Wawu hurufe ya bolong. Mim hurufe ya bolong. Mulane iki ben iso mlebu ya kudu bolong. Dadi mbah wong kene iki angel kok dikaei pemahaman kok. Lah nek buntu lho piye carane ngleboni? Ya Allah, ya Allah. Embo. Rat dunung karepe wong kene aku. Pokoke ya kudu bolong. Subhanallah. Atine kula sampean kudu bolong tembus dateng Gusti. Di antara carane iso bolong ngono ku melalui wasilah Rasulullah. Mulane pas iki jamaah dan jamiah sholawat nariyah sebagai wasilah nyambungi kula sampean datang Rasulullah engko langsung nek wis oleh legitimasi rekomendasi teko Rasulullah mesti bolong sambung tekan Gusti. Nang pikiranmu bolongi bolong apa? Sak karepmu. Wis. Secara istilah as-shaum bimakna al-imsak artinya puasa itu mengempet ma alah sakarepku menahan kaya menteri pertahanan mengempet dari segala sesuatu yang membatalkan apa saja ya apa wae sing batalno kudu diempet terutama sekali hawa nafsu. Hawa itu keinginan, nafsu itu diri sendiri. Jadi banyak orang salah, banyak orang dosa itu soalnya gak iso ngempet hawa nafsu. nafsuku macam-macam. Ana nafsu amarah, ana nafsu lawamah, ana nafsu syahwiyah, ana nafsu bahimiyah. Mikir kok lali yo. Anggite ceramahi syukur jeplak ngono. Sing angel ku mikire, mangkane larang yo pantes. On iya yo. Ana nafsu syaitoniyah, ana nafsu bahimiyah, ana nafsu sabuiyah. Lah nek ulang Ramadan ibu-ibu ketambahan nafsu blonjo. Jujur Bu, jujur. Sampeyan nek ulang Ramadan akeh ndi ibadahe karo blonjone? Heeh. Akeh ndi lek ngetokno zakat mal karo zakat mal? Lek ndonggone mal, ndok toko, ndok pasar, nggo dhuwit cilik atau dhuwit gedhe? Tapi lek ketemu kotak amal dicemplungi dhuwit sing gedhe ta sing cilik? Kok gak izin ya jawabnya modele ngono duit saya ketewu mungkin di gawang pasar nilainya gede atau cilik? Cilik Allah mek saya ketewu ya oleh apa tapi duit saya ketewu nek ketemu kota amal nilainya cilik atau gede? Mulanya apa dicemplong no lu keliru datek meneh kok. Itu namanya nafsu. Pokoknya yang model ngono-ngono ku kudu diimpet. Bu. Saman misale ngumbah klambine bojo, ana sak klambi ana duwite 100.000. Ngono ku dibalekno ta dicukuk? Dikekno bojone ta dipek? Inilah wajah-wajah maling. Gak oleh dipek ngono iku. Sapa ngomong upah umbah-umbah? Upah kok nyolong. Gak popo sampean pek, tapi sampean kudu ngomong nang bojo. Pamit sampean kondo, Mas. Lambine sampean sing coklat iki Mas tak umbah ana dhuwit 100.000. Tak pek ya. Eh bojomu kok ngijini? Iya peken. Peken resmi wae sampean. Lah nek bojomu ngomong, "Aja gorene, kate tak genang warung kok." Balik no kek no bojomu ini gak sampean balik no lek sampean pek dosa sampean podo karo pitung puluh maling ini ulan Ramadan dosa nih podo karo pitung puluh hewu maling rasain ngulin no kok umbah-umbah kelaminnya bojomu duitnya 100.000 dijukuk nah meneng ya gak ngomong yang lana nih ngulai celulah kayak orang gendeng anyaran apeh kelambi saya diowok-owok ngerti ngono ku gayane ya takon golek apa Mas golek dhuwit kok akeh ta piye ya 100.000 lha sampean dekek nanti elengku ya ana sak kelambi kelambi sing ndi wong kelambi sampean ya akeh mangkane dieling-eling dekek dhuwit ya aja sembrono dhuwit 100.000 diilangno padahal dhuwite wis entek. Gak usah guyu kelakuanmu yang ngono kuwi kok. Itu namanya nafsu. Ayo jujur, pahala diberikan Allah kepada manusia itu sebagai opae ngempet nafsu. Opae ngempet nafsu itu lho dadi ganjaran. Mbok. Mangkane malaikat ya mbok nglakoni amal api kaya apa? Gak dikei ganjaran nambek Gusti Allah. Soale gak ono ngempet nafsune wong malaikat gak duwe nafsu. Malaikat iki gak tau duwe kepinginan apa-apa. Mbok ketok mangan kaya apa sak enak-enake ono sate, ono iwak, ono macam-macam. Malaikat gak kepingin. Lah nek aku ya kepingin wong ketok. Tapi urung ditawani kok. Malaikat ya walaupun ketok bokong gede biasa iku kok wong kali wining nek ketok bokong gede plorok ngene malaikat paling yo apa cah ada entuk tok sakmono ambane ngono tok Bu ganjaran diparingno Gusti Allah itu sebagai upaya ngempet nafsu makane sama nek sholat jamaah karo sholat ijen cepet ndi? Ya Allah gak nyaut tok. Sampean sholat jamaah karo sholat ijen luwih cepet ndi? Ijen, makanya sholat jamaah ganjarane luwe akeh. Kenapa? Ada unsur ngempet nafsu. Nafsu apa? Nafsu kesuwen le. Nek sholat jamaah kan mesti luwe cepet toh. Allahu Akbar Fatihah. Sing diwaca bar Fatihah yo. Liila wal asri inna ataina. Liila wal asri inna ataina. Liila wal asri inna ataina. Yo kuwi ae. Awe begitu jamaah mesti rodok suwe. Imame macane wae arang-arang. Wis ngempet iki. Pemane karepe yo jamaah nyelak-nyelakno pengen cepet-cepetan nang imame. Allahu Akbar. Wis mulai suwe iki rasane. Kabir walhamdulillah katsir wasbahu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Lah tenang ya. Amak waladdallin. Amin. بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان فاتين معموم إمام توبل ممكن كوكوكوكوك الرحمن سنتي وطن ngempet nafsu makanya ganjarannya lu ya ini sholat ijen mesti cuwepet wis usolli Allahu Akbar kabir rahmatul fatihah diwaca mari fatihah ya ya Allah itu kan firmanmu sendiri masa engkau lupa ya Allah Allahu Akbar wis pokoknya padha karo wingi sami Allahu liman hamidah idem Allahu Akbar bendino sing tak waca ya iki masa dibolan baleni Allahu Akbar akhirnya sholatnya ya cuwepet entul-entul jadi duli-gulik entut-entut entul-entul jadi duli-gulik entut-entut cerekal entul-entul jadi duli-gulik entut-entut cerekalne entul-entul jadi duli-gulik entut-entut cerekalne entul-entul jadi duli-gulik entut-entut cerekalne entul-entul jadi duli-gulik entut-entut salame gobek-gobek mana maka puasa itu juga melatih kesabaran sabar menahan nafsu karena nafsu itu karakternya ngene. Nafsu itu lek dijak nglakoni apik sing dibayangno soroe, sing dibayangno lorone, sing dibayangno gak enake. Tapi nafsu lek dijak nglakoni elek, sing dibayangno ku enake, sing dibayangno ku senenge. Sampeyan ning ngrungokno tak gak? Tak baleni, tak baleni. Nafsu nek dijak rencana ngelakoni apik iku mbayangno sorone, mbayangno lorone, mbayangno gak enake. Tapi nek dijak rencana ngelakoni elek, sing dibayangno ku senenge, sing dibayangno ku penake. Contoh, dijak ngelakoni apik lak mbayangno sorone. Mene kate poso, mesti saiki wis mbayangno, ya Allah, panas e ngono nang poso. Ndah niyo bar beduk. Ya lempok nang panasé kaya ngene. Posone sek sesuk, luwene wis mulai saiki. Padahal posone sek sesuk. Iku nek dijak nglakoni apik, tapi nek dijak nglakoni elek, sing dibayangno ku senenge, penake. Arek nom-nome kate rekreasi, rekreasine sek kurang seminggu. Ngono kuwi saiki wis mbayangno. Ya, seminggu engkas rekreasi, numpak bis, mosok numpak gledekan. Adek tempat yang dituju kita lani munggah mudun menggak menggok seneng mbakku nangkus pokoknya lugu jajar pacarku kapan bisa menggok ngiwo aku rubuh nengen bisa menggok nengen aku rubuh ngiwo enggak awakku senemplek no dadanya pacarku dul dul dul dul enggak tekan kan selfie tak gandeng tak rangkul lho wong rekreasinya saya kurang seminggu dosane lho wis mulai saiki paham betul? Maka sabar itu ada tiga. Pertama, sabar atas musibah seperti sabarnya Nabi Ayyub alaihi salam. Dulunya kaya raya, kemudian diberi musibah oleh Allah, kekayaannya ludes, habis sama sekali, bahkan diberi sakit yang luar biasa. Nabi Ayyub sabar menerima musibah itu, semakin kuat keimanan dan ketakwaannya. kudu ditiru sampean cek kadang diuji karo Gusti Allah lara ngono elemu sambat wong sak kecamatan krungu kabeh rumangsane nek lara disambatno tanggane terus waras tambah nemen wong ditumpangi sampean lho mbak mbak aku sono telung dino kula sirah mumet gak waras-waras jere tanggane sampean mek mumet sirahe aku selikur dino mencret gak mampet-mampet percuma sambat nang wong melagi dikai penyakit ngono wis ngersul dikai penyakit itu ya ikhtiar golek tombo karo ndonga nyuwun waras dateng Gusti Allah diantara ikhtiar tombone ya wes dene iya kok zaman yo gak oleh terus wong penyakit sing gawe Gusti Allah waras sing gawe ya Gusti Allah mene Gusti Allah gawe waras sak yo waras gak gelem tombo padahal lambekane wis gak gelem berobat insyaallah mudar. Sampeyan kadang lagi dikai musibah gagal panen ngono ae. Sambate ra karuan, tambah nyalahno Gusti Allah. Lah iya aku kurang piye? Aku ya wis salat, pengajian ya teko, masjid disumbang ya apa? Masjid dibangun ya nyumbang, tapi urip kok ngene, panen gagal. Aku nek mikir Gusti Allah mumet kok. Karepe piye Gusti Allah? Wong sing Cina-Cina mereka kok digawe sugih, lha ngene-ngene iki Islam kecil, salat kecil kok melarat ae. Masa Gusti Allah ki lali kok piye? Karwane ra sanggup dadi Gusti Allah manang prei. Halo. Ya Allah. Nomor loro. Sabar nglakoni taat, kaya sabare Nabi Ibrahim alaihi salam, dangu mboten gadah keturunan. Sampai nikah melih akhirin duwe keturunan ganteng namine Ismail seneng-senenge karo anak lho kok diperintah nyembelih karo Gusti Allah minangka dadi korban ngono ku dilaksanakno karo Nabi Ibrahim walaupun dalam kisah akhirnya bukan Ismail yang disembelih tapi diganti domba dari surga ngono sampean kadang ojo kok nganti dikongkon goro anak ya gak blas lah umpama sampean paling nyalahno malaikat toh. Malaikat teko, ada perintah dari Allah untuk menyembelih putramu. Wah, malaikat kamu mesti salah dengar. Diganti saiki orang nyembelih anak, yo nyembelih kambing. Dilungkas nek wayahe Idul Adha, jolali kurban, nggih? Mbok gak pati semangat sampean, nggih? Ojo eman wong saiki kuwi imane kalah karo emane cobi regane wedhus gawe korban karo regane HP larang ndi ya wonten mboten tiyang sing wis duwe HP apik tapi urung tau nyembelih wedhus gawe korban rata wong kali